اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita hormati Ustaz kita, sahibuna wa syaikhuna Fadilatul Doktor Mustafa Umar, nafa'ana Allah bi waziri ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi, wa jama'ana insyaallah ma'a sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, pandai tokoh masyarakat, para pemimpin-pemimpin negeri kita yang alhamdulillah diberikan Allah Ta'ala, negeri ini tidak hanya baik hasil alamnya tapi juga pemimpin-pemimpin yang taat datang hadir pada malam i'tikaf. Mudah-mudahan istiqamah sampai akhir hayat insyaAllah. Amin. Sebagaimana biasa setiap Sabtu subuh kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan Abi Daud, juga ada dalam kitab Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibni Majah, juga disebutkan dalam kitab Musannaf Ibni Abi Syaibah, juga disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, juga terdapat dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir yang ditulis oleh Imam At-Tabarani. Statusnya hadisun sahih. Adapun yang meriwayatkannya adalah sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, lam yakun yada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun yada hadhihi al-kalimat idza asbaha wa idza amsa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan hadhil kalimat, kata-kata ini, idza asbaha, di waktu subuh, wa idza amsa, maupun di waktu petang. Waktu subuh habis salat subuh, waktu petang habis salat asar, atau kalau tidak sempat menjelang maghrib, atau terlambat juga setelah maghrib. Ini yang disebut dengan al-mahfuz, doa-doa yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang dibuat oleh ulama, doa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, semuanya doa. Adapun doa yang dibuat oleh ulama disebut ghairu mahfuz. Sedangkan doa yang ada dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah, ada dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana, ada dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ada dalam Al-Quran. Sedangkan doa mungkin dibaca ustaz kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad, Allahumma arinal haqqa haqqa wa zuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wa zuqna ijtinabah. Itu dibuat oleh para ulama, kedua-duanya baik. Kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari, ketika Nabi bangkit dari ruku, i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Kita tahu Nabi mengajarkan doa, Rabbana lakal hamdu milus samawati wa milul ardi wa milu masyidda min syaih ma'an. Tapi ada seorang sahabat membaca, sami'allahu liman hamidah, alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fihi. Doanya tidak diajarkan Nabi. Selesai solat Nabi tanya, siapa tadi yang baca alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fihi? Sahabat itu angkat tangan, manil qa'il, siapa yang baca? Yang aku, ana, saya yang baca ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Ra'aitu fid'an wa salasina malakan yatabadarun. Aku melihat 39 malaikat berlomba ingin mencatat doa yang kau baca. Oleh sebab itu, apapun doa selama tidak bertentangan. Apa kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari? Jika ada doa yang tidak mahzur tapi tidak bertentangan dengan yang mahzur, maka doa itu tidak dilarang, boleh dibaca. Nah, ini tentang kaedah doa. Adapun yang akan kita kaji ini, ini adalah lam yakun yadah. Nabi hampir tak pernah meninggalkan idza asbaha pada waktu subuh, wa idza amsa pada waktu petang. Apa dia? Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma, ya Allah, kata Nabi, dia selalu mohon yang baik-baik. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Ya Allah, tutupkan aib cacat segala yang ada dalam hatiku, dan perbaiki pula lah batinku. Lalu kemudian dia minta kepada Allah, Allahumma, ya Allah, Allahumma ihfazni min bayni yadayya, bagian depan, wa min khalfi, bagian belakang, wa min yamini, dari kanan, wa min shimali, dari kiri, wa min fauqi, dari atas. Kemudian wa inni a'udzubika, wa inni a'udzu bi'azamatika, aku memohon berkat kemuliaanmu ya Allah. Jangan sampailah hendaknya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an min an uqala min tahti, wa inni a'udzu bi'azamatika min an uqala min tahti. Jangan sampai aku uqala, nanti kita jelaskan makna daripada doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, aku memohon, al-afiyah. Ini kata selalu kita pakai, khususnya dalam surat atau doa SMS. Semoga selalu selamat, semoga selalu dalam keadaan sehat wal afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah, aku memohon kepada Engkau ya Allah supaya dapat afiyah, di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Apa itu makna afiyah? Kalau sehat sudah jelas, afiyah salamatun min kulli aibin, selamat dari segala macam cacat, itu arti afiyah. Jadi kalau badan sehat, tidak cacat, tidak ada kekurangan. Kalau kendaraan tidak rusak, tidak mogok. Kalau rumah tidak bocor. Kalau anak jangan sampai jadi pecandu narkoba, pezina, minum khamar. Kalau istri tidak berselingkuh. Cuman maknanya afiyah umum. Makanya kata Nabi, kalau kalian meminta kepada Allah, mintalah afiyah. Jadi nanti ibu jangan cemburu kalau suaminya, ya Allah berikanlah aku afiyah. Apa maksud abang ini? Maksudnya afiyah salamatun min kulli aibin, selamat dari segala macam cacat, kekurangan, semua aspek kehidupan. Kalau dia pegawai, jangan sampai dia melakukan korupsi, nepotisme, curang, melakukan kebohongan. Kalau dia pedagang, jangan sampai dia memainkan timbangan. Pokoknya segala kebaikan. Cuma kalau kita minta satu persatu, panjang sekali doanya. Maka untuk mencakup segala aspek, singkat. Makanya Nabi itu uti tu jawami al-kalim, aku diberikan jawami al-kalim. Kata-katanya singkat, pendek, tapi maknanya universal, general, umum. Maka dia minta, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Singkat, padat, bermakna. Beda dengan omongan kita. Orang kita ini ngomongnya panjang, tak tentu arah. Apa yang dapat kau simpulkan dari cakap bapak itu? Jadi entahlah, aku pun tak tahu. Kenapa kau mengangguk-ngangguk? Aku tengok orang mengangguk, aku ngangguk. Itu menyenangkan nanti. Makin nanti ngangguk, itulah makin lama dia kata sambutan. Itu nanti dah, singkat saja. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mana tahu nanti waktunya singkat, sebab Pak diminta mendoa kepada Al-Mukarram, bersilakan untuk mendoa. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah wa rabbil alamin. Betul doanya. Itulah doa yang mencakup segala aspek. Afiyah. Bagus sekali kalau punya anak dikasih. Siapa nama anaknya? Afiyah. Afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Kita lanjutkan. Allahumma inni as'aluka al-afwa. Kalau tadi afiyah, ini minta Allahumma inni as'aluka al-afwa. Aku meminta afwa. Apa itu afwa? Afwa itu diambil dari kata afar ar-rimadu al-athara. Angin menghapus jejak. Kalau kita berjalan di atas gurun pasir, melangkah di atas gurun pasir, tentu nampak bekas-bekas langkah kaki, karena kaki kena berat tubuh masuk ke pasir. Lalu kemudian datang angin menghapus, sampai kita kehilangan jejak. Mana bekas tapak kaki? Tak ada. Maka hilangnya bekas dari pasir itu disebut dengan afwa. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ya Rasulullah, ya kalau aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, aku minta apa? Allahumma inni as'alukal afwa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Apa maksudnya? Ya Allah, engkau suka kepada pasir yang terhapus, berikanlah menghapus. Segala catatan dosaku di masa yang lalu, hapuskanlah seperti terhapusnya bekas jejak orang musafir di atas gurun pasir, sampai seolah-olah tak ada jejak sama sekali. Siapa yang tak berdosa? Semua kita berdosa. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam. Orang-orang yang silap dan salah, jangankan anak cucu Adam, bapak moyang kita Adam saja pun salah. La taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kalian dekati pohon ini. Fatakuna minadh-dhalimin. Nanti kalian jadi orang zalim. Tapi ternyata dia silap dan salah. Dan orang yang salah itu mengaku salah. Kalau sudah salah, ngaku. Jangan tak ngaku. Makanya Nabi Adam mengaku, apa kata dia? Allah katakan, nanti kalau kau dekati pohon ini, kau jadi orang zalim. Dia salah, dia termakan pohon itu. Maka dia katakan, Rabbana zalamna anfusana. Mengaku dia, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau kau tidak merahmati kami, mengampuni kami, merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Pastilah kami termasuk orang yang rugi. Bersih catatan, nampak bercak-bercak bekas air hujan menetes, sehingga orang tahu ini bekas hujan. Tapi begitu dicat sekali cat, gimana Pak? Sudah bersih. Tapi nanti nampak juga bekasnya. Dicat lagi, bersih, nampak aja. Ini dinding ini kemarin bekas paku, karena itu jam dipasang bekas. Lalu ditutup dempul, masih nampak bekas paku. Semua orang tahu. Tapi begitu didempul, dicat, seolah-olah tak ada sama sekali. Itulah afwa. Makanya kita tak minta masuk surga. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Minta juga, tapi tidak sebanyak minta. Hapuskanlah, hapuskanlah. Allahumma innaka afuwan. Kau suka, cinta untuk menghapus segala kesalahan. Tuhibbul afwa. Kau cinta kepada perbuatan menghapuskan segala kesalahan. Fa'fu anni, maafkanlah segala kesalahan. Makanya yang dimintakan, Allahumma inni as'alukal afwa. Aku memohon supaya kau hapuskanlah ya Allah. Allah. Ngapusnya sejak kapan? Sejak aku akil baligh. Semua yang akil baligh itu bercak-bercak catatan amal kotor. Dari akil baligh sampai akil mukhtar kotor semua. Harus dibersihkan sebersih-bersihnya. Bagaimana membersihkannya? Malam ini datang iktikaf di masjid, minta kepada Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah. Puncak iktikaf di masjid ini malam 27. Inilah malam 27. Saya amat sangat tidak dapat hadir bersama tuan-tuan guru, bersama para ustaz, karena saya membimbing pula tadi di masjid Jalan Rambutan. Cuma dua sok pasukan inti. Tapi begitu kami masuk tadi kemari menengok, masya Allah, ramainya berurai air mata sampai basah karpet di belakang. Tapi itu bekas wudu. Nah, ainani ada dua mata layak masuk benar, tak akan tersentuh api neraka. Dijanjikan Nabi Muhammad SAW. Apa dia? Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti dilatih. Jadi ini proses latihan. Jangan sudah menangis malam 27 merasa selamat itu dah. Ini latihan. Karena kalau sendiri payah menangis. Tapi kalau ramai menengok. Kau kenapa menangis tadi? Tengok orang menangis, aku nangis ramai. Tapi ini proses latihan. Kau kenapa menangis? Aduh, sertifikasi belum cair lagi. Yang jelas mau saja ke masjid. Ini starting pointnya. Ini syiar. Ramaikan masjid kita, syiar. Syiar itu gunanya untuk apa? Ada keluar, ada ke dalam. Ke dalam bagi yang lemah-lemah iman, goncang-goncang. Begitu dia tengok ramai, bangkit semua. Belum lagi dia tengok orang, baru tengok mobil parkir ramai, beli foto-foto. Ternyata ramai mobilnya. Dia mobil dulu ditengoknya. Dari kecil memang suka main mobil-mobil. Setelah tengok mobil ramai, wah mantap. Ada orang model begitu. Ini perlu syiar. Yang kedua, orang luar yang ingin merusak ke dalam. Ini ada sebagian orang asal nampak tanah kosong dibuatnya pondasi. Asal nampak tanah kosong dibuatnya pondasi. Sudah jelas SKB 3 menteri, jangan mendirikan tempat ibadah tanpa izin 30 KTP dan lain sebagainya. Pokoknya dia tak peduli. Kalau umat Islam diam, dirikan. Kalau umat Islam mengamuk, tuduh umat Islam teroris. Maka ketika dia tengok orang ramai iktikaf, dia buat perintah ke anak buahnya, jangan kalian dirikan gereja. Orang Islam itu ngeri kalau malam aja mereka ramai. Rupanya sholat zuhur yang mereka tak ada. Kalau sholat malam ramai rupanya mereka. Parkir penuh. Mana kalau parkir itu tak kita penuh kan? Dia numpang parkir di situ. Langsung bapaknya larikan turun ke bawah. Disangkanya ustaz itu marah. Ya saya tak marah. Enak nangis apa pula salah. Cuma kalau lama-lama marah. Nah, anak-anak di bawah. Saya lihat tadi ada anak-anak tidur-tidur. Begitulah mendidik. Mendidik anak-anak ini bukan macam memandikan bro, macam memandikan kudo. Ikut kita sama ke sungai, diberus badannya, disiram air, ikut kita mandi sekali. Bawa dia etika. Tak bisa main suruh ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Bapak kok tak ke masjid? Bapak udah dewasa. Tak bisa. Harus kita bawa sekali. Ini dibawa dia malam 27 sampai mati dia berkesan. Berkesan luar biasa. Nanti dia akan bawa istrinya, dia bawa anaknya menangis di tengah malam. Kenapa abang menangis, kata istrinya? Aku menangis. Dulu almarhum ayahku membawa kami ke masjid. Di sinilah aku dulu lari-lari. Jadi abang tak ikut? Enggak, lari-lari. Tapi setelah tua ini tahu, kemana pun aku terbang jauh, aku tahu kemana sarang tempatku pulang. Tahu dia tempat balik. Di saat itulah keluar doa dari mulutnya. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Menetes-netesan tembun di gurun pasir sampai ke makam almarhum Abdul Somad yang sudah mati dimakan cacing tanah. Abdul Somad yang lain ini belum. Itulah murada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Proses pendidikan. Pokoknya tiap malam harus malam 28, malam 29, malam 30, 3 malam lagi. Malam Ahad, malam Senin, malam Selasa. Apakah selesai itu dihapuskan Allah? Tak ada yang tahu siapa yang dosanya sudah terhapus. Tak ada yang tahu siapa yang doa malam Lailatul Qadar dapat. Tak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur. Tak ada yang tahu siapa dapat tobat nasuha. Tak ada yang tahu siapa dapat doa mustajab satu titik di hari Jumat. Kenapa? Senantiasa kita merasa takut, cemas, khawatir. Aku takut ibadahku tak diterima Allah. Tapi aku tetap berharap, tak putus harap kepada Allah. Faman kana yarju liqa rabbih. Siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb Allah, faly'amal 'amalan shalihan. Hendaklah dia beramal saleh, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hendaklah beramal saleh dan tidak mempersekutukan Allah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa. Aku meminta kepada Engkau ya Allah supaya hapuskanlah segalanya sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang sebesar biji sawi pun hapuskan bersih ya Allah. Jangan sampai aku kena azab neraka gara-gara itu semua. Tapi kepada Allah kita cukup berdoa, kepada sesama manusia bagaimana menghapuskannya? Mohon maaf. Minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin. Jangan sebut-sebut minal aidin wal faizin. Bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalah fitnah. Dia preman baru tobat, mabuk dia, mabuk. Pas lewat masjid rayaan Nur tengok parkir ramai, hilang mabuknya. Diambil dia wudu, naik ke atas, tobat dia, baru tobat. Kata ustaz, ampun kepada Allah, kalian sudah dapat insyaallah. Tinggal kepada manusia datang. Minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin. Tak boleh. 20 tahun aku minum kampur, tak ada kelihatan. Sekali ini aku datang minta maaf, hanya mengucapkan minal aidin wal faizin, kalian ampun, kalian tampuk. Apa betul salahnya minal aidin wal faizin? Minal aidin, semoga termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah. Wal faizin, semoga termasuk orang yang menang melawan hawa nafsu. Apa salahnya? Sedangkan dalam solat sahabat menambah doa tak salah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Sedangkan di dalam solat dia tambah Nabi tak marah. Apalagi di luar solat. Ini ucapan minal aidin wal faizin. Kenapa ini yang Ustaz sebutkan? Beberapa hari ini saja yang masuk ke WhatsApp, ke SMS, ke Messenger. Sampai muak saya baca. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Ini orang tak ada kerjaan menggugat minal aidin wal faizin. Silakan, tak ada salahnya sedikit pun. Kecuali dia tambah doa bertentangan dengan syar'i. Minal aidin wal faizin, semoga nyiblorong nyiroro kidul selalu bersama kita. Itu baru tak boleh. Syirik. Selama tidak melanggar aturan kaedah-kaedah syar'i, maka ucapan yang baik-baik minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Itu aslinya zahir lawan zahir batin. Saya bingung, lahir dan batin. Dari mana datang lahir? Rupanya payah dia nyebut zahir. Dibilangnya lah. Lahir, ridha, pakai dhaf itu ridha, aku ridha. Parah betul ridha memang rela. Banyak orang kita ini merubah-rubah huruf, dhaf jadi L, zahir jadi L. Maafkan lahir dan batin. Tapi kan udah terlanjur salah, apa boleh buat, lanjutkan lagi salah. Nah, kita minta kepada manusia, minta maaf saat Idul Fitri, tak salah. Tak ada salahnya. Karena permintaan maaf terbuka. Menunggu Idul Fitri baru minta maaf, masalah. Kau udah minta maaf sama dia, nantilah Idul Fitri. Yakin betul hidup 3 malam lagi. Kalau balik dari sini mati, kapan minta maaf? Saya tak perlu minta maaf, Pak Ustaz. Kenapa? Tiap hari saya minta maaf. Tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Selesai. Orang ke masjid, insya Allah tak perlu dia minta maaf. Tiap hari dia jumpa. Subuh salaman, asar salaman, maghrib salaman, isya salaman, tarawih salaman, witir salaman, tahajud salaman, itikaf salaman. Tapi orang yang tak pernah ke masjid, ini masalah. Perlu dibuka buku catatannya, ke masjid cuma 3 kali. Pertama, akad nikah. Kebetulan di Masjid Raya An-Nur, situ lokasi. Ustaz kok tahu? Saya nasihat pernikahan. Yang kedua, waktu balik kampung. Ini besok lusa nih balik kampung. Oh, bolak balik ke masjid, balik kampung, balik kampung, balik kampung, balik kampung, balik kampung. Catatan, kencing, kencing, kencing, kencing. Singgah ke masjid cuma numpang kencing ini. Yang ketiga, jenazahnya waktu mati dibawa ke masjid. Oh, dipikul orang ke masjid. Selama ini kalau masuk, tak mau masuk masjid, sok paling belakang. Setelah mati, langsung paling depan. Di depan imam lagi. Imam kita pula baik yang minta ampun, didoakannya, Allahumma afirlahu warhamhu wa'afihi wa'afan. Allah menjaga jannata masuwan. Setelah itu ditanya pula semua jamaah, apakah jenazah ini baik? Baik. Untung saya tak ada di sini. Apakah jenazah ini baik? Jahat. Tak pernah dari masjid. Ngejek orang masjid dulu. Mari doakan dia. Ini tentang masalah syiar masjid, minta maaf kepada Allah Ta'ala, minta ampun kepada sahabat, kerabat, tetangga, maaf. Kau tadi kulihat salam-salaman, udah kau maafkan? Ya sudah. Pengajian kita waktu subuh kemarin kan masalah maaf, hapus sampai tak berbekas. Aku sudah hapuskan, tak berbekas sedikit. Kenapa tak kau lihat wajahnya? Aku kalau untuk maaf sudah, tapi kalau nengok wajahnya, masih ada menyimpan di dalam, masih berbekas di dalam. Ini maaf yang palsu, minta maaf zahir dan batin. Minal a'idin wal faizin, taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita, dan ketika itulah hati menjadi lapang bersih. Allahumma inni as'alukal afwa. Jangan minta maaf Allah, jangan minta Allah hapuskan. Kau minta aku menghapuskan, tapi kau sendiri minta hapuskan, kau tak bisa menghapus. Tidak fair, tidak balance, tak seimbang. Pulang balik kau tiap malam minta hapuskan, tapi ketika engkau minta ke aku beri, engkau meminta ke engkau, orang lain meminta, engkau tidak beri. Mana buktinya? Jadi doa ini nampaknya ringan. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku minta supaya dihapuskan dan semuanya baik kepada Allah. Tapi ketika sahabat, kerabat, tetangga meminta ke kita, kenapa kita tak bagi? Berarti kita tak salah. Berarti kita tidak adil. Iqdilu, bersikap adillah. Wa aqrabu littaqwa, sifat adil mendekati kepada takwa. Dan buah dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Apa bukti takwa? Memaafkan. Maafkan. Berat Pak Ustaz. Nanti kalau saya ceritakan, Nabi itu orangnya sangat ringan memaafkan orang lain. Ah, dia kan Nabi. Setengah jam Ustaz cerita bagaimana maafnya Nabi, sebentar aja dia batalkan. Dia kan Nabi, Pak Ustaz. Bagaimana Imam Syafi'i memaafkan musuh-musuhnya, begitu lembutnya hati Imam Syafi'i. Ah, dia kan Imam, Pak Ustaz. Jadi mau kamu apa? Saya mau contohnya yang orang kita lah, Pak Ustaz. Ada kampungnya tak jauh dari kita, di Maning jauh sana, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kurang awak mana? Buya engkau dijebloskan ke dalam penjara. atas tuduhan subversif, ingin menggulingkan presiden, ingin membunuh kepala negara, ingin mengganti konstitusi dari Pancasila menjadi Quran dan Hadis, ingin membuat negara Islam, masuk ke penjara, diperiksa, datang tim pemeriksa. Kamu pengkhianat negara, kamu mau menjual negeri ini ke Malaysia, dasar kamu pecundang. Kasar cakap itu. Setelah orang itu keluar, apa kata Buya Hamka? Aku sejak muda dihormati orang. Ayahku datuk, anak daripada datuk. Ayahku doktor, ayahnya itu doktor Haji Abdul Karim Amrullah, itu dapat gelar doktor dari Al-Azhar. Ayah dapat doktor, anak dapat doktor dalam sejarah dunia. Inilah Buya Hamka, ayahnya itu dapat gelar doktor dari Al-Azhar, dan dia pun waktu itu sudah dapat. Dihina sedemikian rupa, maka batinnya tak terima. Waktu dia sedang duduk termenung, nampaknya pisau silet di tepi itu. Datang setan berbisik, "Hai Hamka, ambil silet itu, potong, potong, potong." Jadi kalau bapak menung nampak silet potong. Sedangkan Buya yang sudah setingkat itu imannya, itu diceritakannya dalam buku Tasawuf Modern. Saya tak tahan baca buku sambil mobil berjalan. Kalau mobil sambil jalan saya baca itu mual saya biasa. Tapi pas baca itu hilang mual saya. Saking kan cerita kisah hidup Buya Hamka itu luar biasa. Bunuh dirimu. Akhirnya dia lawan, dia lawan. Singkat cerita, keluar dari penjara. Lebih 2 tahun, bukan sekejap. 2 tahun dalam penjara. Lebih, keluar. Tak lama sesudah itu, sedang Buya duduk di rumah, datang seorang tentara membawa secarik kertas. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Ada apa?" "Buya, ada amanah." "Apa isinya?" "Kalau aku mati nanti, tolong yang mensolatkan jenazahku Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Orang yang menjebloskannya ke penjara, orang yang menyiksanya, orang yang menghinanya." Ternyata di akhir ayatnya, sakit menjelang sakaratul maut, menulis di buku, "Nanti kalau aku mati, yang menyolatkan jenazahku Haji Abdul Malik Karim Abdullah." Apa sikap Buya? Sebelum saya ceritakan sikap Buya, saya sebutkan dulu sikap saya. Andai saya sedang duduk, datanglah orang, "Pak Ustaz," dalam wasiat terakhirnya dia minta supaya Ustaz sajalah yang menolak, maka saya akan jawab, "Pergi datang ke Ustaz Mustafa Umar, pergi datang ke Ustaz Nazri, pergi datang ke Ustaz yang lain, aku tak sanggup menyolatkannya. Nanti kalau ku solatkan juga, doanya betul tapi bunyinya tak betul. Allahumma fikrarni warham, karena hatiku masih sakit." Tapi Buya Hamka tak begitu. Buya Hamka mengambil wudhu dan dia berangkat, dia yang menyolatkan orang itu. Allahumma fikrarni warham. Heboh ormas-ormas tokoh Islam, heboh. Kenapa Buya menyolatkan dia? Kami tahu bagaimana tindak tanduknya. Dia menghina Buya, dia menyudutkan Buya, dia memfitnah Buya. Kenapa Buya maafkan? Apa kata Buya? "Gara-gara dialah aku bisa menulis tafsir Al-Azhar." Karena tafsir itu ditulis di dalam penjara. Seandainya aku tak di penjaranya, tak akan ada tafsir. Dia ambil hikmah maaf yang luar biasa. Makanya ketika saya baca biografi Buya Hamka, rasanya Allah tak adil. Buya Hamka tak pernah sekolah, doktornya 3, doktor dari Sutomo Muragama, doktor dari Universiti Kebangsaan Malaysia, doktor dari Al-Azhar. Dia tak pernah mendaftar di Al-Azhar. Dia dipanggil oleh Al-Azhar, dikasih doktor. Saya 4 tahun di Azhar, kuliah 4 tahun, ngantri 2 tahun. Kuliah cuma LC, lagi cemas. Rupanya betul kata Allah, "Wattaqullah." Takut. takutlah engkau kepada Allah. Kalau kau takut kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Al-Baqarah 282. Kalau kau takut kepada Allah, Allah yang mengajarkan ilmu kepada engkau. Baca tafsirmu ya hamba. Bisa dalam hembusan nafasnya dia menyebut tokoh-tokoh Eropa Barat, filosof-filosof, tapi di situ juga dia menyebutkan para ulama kaum muslimin, seolah-olah kapan dia belajar ilmu yang diperoleh dari kelembutan hati. Kadang signal ini tertutup karena banyak debu-debu virus-virus, tapi begitu dia bersih, konek langsung. Masya Allah, dia tidak hanya seorang ulama, tapi dia seorang sastrawan, penyair yang luar biasa. Kalau dia menulis novel, itu novelnya dibaca orang, hanyut orang membaca novel. Apa judulnya? Tenggelamnya Kapal Van Der Rijk. Orang kalau baca buku Tenggelamnya Kapal Van Der Rijk, seolah-olah dia sedang berada di atas kapal itu bergoncang. Oh, dipukul ombak, dia lepas gelombang. Masya Allah. Begitu buku ditutup, baru dia sadar, rupanya sedang naik oplet. Tersiar kabar Buya Hamka plagiator, penipu. Katanya itu cuma copy paste dari seorang sastrawan yang ada di Mesir, Al-Manfaluti. Maka ditulis di harian Lekra, PKI-nya. PKI ini jahat, jangan sampai dia bangkit. Ulama difitnah, mereka katakan ini jahat, ini jahat. Buya diam. Idza nataqa safihu fa khairum min ijabatihi sukutu. Kalau ada orang dulu bicara, maka yang paling baik sebagai jawabannya adalah diam. Diam bukan berarti kalah, diam berarti untuk menjatuhkan argumen lawan. Buya diam. Sampai akhirnya isu itu hilang. Ketika Buya sedang duduk di rumah, datang seorang anak gadis bernama Astuti, membawa calon suaminya, putih matanya sipit, mau masuk Islam. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Nama saya Astuti, ini calon suami saya, dia ini mualaf, rencana mau masuk Islam, calon mualaf. Terus kami mau belajar Islam sama Buya. Itu pesan ayah saya. Ayah kamu kenal dengan saya? Ya. Siapa nama ayah kamu? Pramudya Anantaturi, yang dulu memfitnah Buya. Anaknya dan menantunya sekarang datang karena pesannya, aku tidak mau menantuku ini kafir, aku ingin mantuku Islam dan belajarnya Islam kepada Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Lembut hati Buya mengajar sepasang suami istri, anak dari orang yang memfitnah dia. Sedunia tahu fitnah itu dusta. Lembut hatinya. Andai ke Ustaz Abdul Somad dia datang, kau cari ustaz yang lain. Banyak lagi. Hatiku belum hilang lagi rasanya. Kapan hilangnya Pak Ustaz? Israel datang baru. Begitulah lembutnya. Jadi harus seimbang. Allahumma inni as'alukal afwa, aku ingin kau hapuskan catatanku. Aku pun siap juga menghapus. Kalau tak siap menghapus, jangan minta dihapus. Jadi entahlah, pokoknya kita harus seimbang antara yang kita mohonkan dengan yang kita lakukan. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini. Empat yang dimintakan. Minta kebaikan di mana? Pertama, dini, agama. Makanya selalu diminta agama duluan. Laki-laki melihat perempuan, yang melihat agamanya. Apanya? Fasfar bidatin din. Pandang agama. Perempuan melihat laki-laki, begitu juga. Iza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang kepada kamu anak laki-laki, anak lajang, ingin meminang anakmu, ingin meminang cucumu, ingin meminang adikmu, maka lihatlah din, agama. Dan yang kita minta pun pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Agama duluan. Tapi sekarang orang tak peduli agama. Makanya Nabi tak pernah meninggalkan doa ini. Subuh, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini, agamaku. Betak Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyah fi dini agamaku. Agama. Pokok pangkal krisis kita ini bukan krisis politik, bukan krisis ekonomi, bukan krisis sosial. Krisisnya adalah krisis agama. Sibuk, ribut, korupsi, nepotisme, makan Arab, sikut kiri, sikut kanan, alatkan segala cara. Itu kan muara-muaranya kemana? Krisis agama. Agama ini sudah dijauhkan sejak lama dari umat ini. Maka didekatkan lagi dengan i'tikaf, buka bersama, bedah buku, pengajian. Ramadan starting point. Kamu kenal dengan bapak itu kapan? Ramadan kemarin 1437. Di mana? Di Masjid Raya An-Nur. Acara apa? I'tikaf. Masih berlanjut sampai sekarang. Alhamdulillah sudah 10 tahun bersama dengan begitu. Jadi kenalnya di masjid. Kau kenal bapak itu dulu di mana? Dulu waktu kami sama-sama sakau. Makanya ini pertemuan yang baik, pertemuan kami baik luar biasa di tempat paling baik, masjid, bersama orang baik, orang soleh. Di mana? Di tempat paling baik. Yang kalian kaji waktu itu apa? Ayat. Kebetulan itu ada Al-Hafiz Ustaz Istihsan, ada Ustaz Sofi, ada Ustaz Nazri. Mereka yang membacakan ayat, kami mendengar waktu itu. Waktu itu bacaan saya belum betul. 10 tahun yang lalu, iya. Sekarang gimana? Masih macam ini juga. Agak baik-baik sedikit. Nah, istiqamah itu yang penting. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Begitu kata ulama tasawuf. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Karamah bisa jalan di atas air. Wow. Bisa dia jalan di atas kolam masjid raya. Ketika airnya sudah menyusut. Hebat dia itu jalan di atas kolam. La tangkar. Jangan kau terpukau ketika melihat orang yatiru fil hawa, berjalan di atas angin, yamshi 'ala al-ma', berjalan di atas air. Jangan tertipu. Kenapa? Karena iblis pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah istiqomahnya. Sejak Ramadan kemarin dia tetap pengajian. Sejak Ramadan kemarin dia tetap puasa sunnah. Sejak Ramadan kemarin dia tetap salat berjamaah. Ini keberhasilan iktikaf ini bukan dilihat malam 27, 28, 29, 30, tapi kita lihat nanti. Pengajian subuh Sabtu kita lihat nanti setelah Ramadan. Kalau nampak geloranya berarti istiqamah. Kalau tidak, na'udzubillah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini, dalam agama, wa dunyaya, dunia. Jadi kalau ada orang tak bicara dunia, ini orang tak sesuai sunnatullah. Gimana kebun sawit bapak? Usah tanya-tanya lagi, aku sawit sudah tak kurus-kurus lagi. Aku sejak i'tikaf kemarin akhirat saja aku penting. Tak betul. Dunia serahkan ke Belanda. Ekonomi serahkan ke Cina. Itu pendapat Ustaz Abdul Ghafur. Namanya Abdul Ghafur. Balik ke Belanda berubah senok hor grogi. Orang Belanda pura-pura masuk Islam, merusak ajaran Islam. Akhirnya sejak itu umat Islam meninggalkan politik, meninggalkan ekonomi. Padahal doa Nabi, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini, agama, wa dunyaya, dunia, wa ahli, ahli, istri dan anak. Ini istri dan anak mesti dijaga, jangan dibiarkan. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya i'tikaf 10 malam. Anak bapak diskotik 10 malam. Oh. Hati-hati. Itu tanggung jawab kita. Saya tak ada tanggung jawab lagi Pak Ustaz. Uang sudah saya sekolahkan untuk dia S1, S2, S3, postdoktoral. Mobil sudah saya kasih, rumah saya kasih. Di hari tua ini izinkan saya beribadah. Itu bukan tanggung jawab saya lagi. Kata siapa? Anak, istri, sampai liang lahat. Anak itu dua saja. Kalau aku mati duluan nak, maka kau yang mengantar aku ke liang lahat. Tapi kalau engkau yang mati duluan, aku yang akan mengantar engkau. Disitulah SK kita lalu habis. Itu anak dititipkan Allah. Bawa dia i'tikaf, bawa dia tunjuk ajar. Melayu mengajarkan tunjuk ajar Melayu. Tunjuk. Sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah tunjuk. Jangan pakai telunjuk. Telunjuk cuma pakai kupil lagi. Telunjuk menunjuk. Ajar, mulut belajar. Kapan kita terakhir menanya dia? Ayo etika, ayo baca Quran, ayo mengaji, ayo sholat, ayo jangan berzina, jangan minum khamar. Ini malam Idul Fitri sudah dinodainya. Baru etika malam 27, 28, 29, malam 30. Malam 30, malam Idul Fitri sudah dinodai. Anak-anak muda bawa drum, drum penampung air hujan, bawa kelutang, kelutang, kelutang, kelutang, kelutang, kelutang, kelutang, kelutang, kelutang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Suara melambung, disangka anak muda, rupanya flash disk. Bonceng dari rumah jimbabnya di atas sampai di jalan turun ke tengku, dari rumah pakai baju kurung sampai di jalan celana jeans sempit. Itu motor di jalan Sudirman malam Idul Fitri pelan, kecepatan 30 km, tapi pegangannya 130. Ini kenapa dia bisa keluar? Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyah fi dini agamaku wa dunia. Dunia, kalau PNS, PNS-nya baik. Kalau pedagang, pedagangannya baik. Kalau petani, pertaniannya baik. Wa ahli, anak, istri. Wa mali, mali, hartaku mesti baik. Ini diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadisnya. Allahumma stur aurati, ya Allah tutupilah auratku. Mana aurat itu? Aurat bahasa kitanya urat, bakso urat. Mana ada orang pulang bakso satu, bakso apa? Bakso aurat. Urat, urat, urat. Aurat laki-laki dari ujung lutut sampai ke pusat tak boleh nampak. Maka saya kalau udah nengok orang Islam istrinya berjilbab, anaknya berjilbab, suami masuk ke tempat bakso lesehan, mie ayam lesehan, pakai celana pendek, hilang selera makan saya. Nengok lucu hitam kudis. Itu aurat, tutup. Yang perempuan juga tutup. Jangan sampai nampak. Yang boleh nampak illa ma zahara minha. Yang nampak hanya yang biasa nampak. Mana dia? Wajah dan tapak tangan. Yang lain tutup. Tutup. Ya Allah, tutuplah auratku. Aurat zahir. Yang batin mana? Kalau aurat dinampakkan malu. Kenapa Abdul Somad berani ceramah? Auratnya ditutup, tutup pakai baju, pakai baju koko, baru batu. Baru dia berani ceramah. Kata jamaah, Pak Ustaz, kalau bisa Ustaz pakai jas lah. Macam di TVRI kemarin, mantap Pak Ustaz. Apa mantapnya? Kalau tak pakai itu, kenapa betul Ustaz kurus kering? Kenapa berani dia ceramah? Karena ditutup. Maka kita minta ditutup Allah hendaknya ketika menghadap Allah. Yaumatu balasara'ir. Hari itu semua rahasia dinampakkan, dimunculkan, diperlihatkan. Allahumma stur aurati. Tutupkanlah aib cacatku ya Allah. Minta tutup. Tutup aib cacatku. Tutup ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tutupkanlah aib cacat segala kekurangan yang ada pada diriku. Cakap salah, lidah salah, telinga salah, mata salah, semuanya salah. Maka minta tutupkan segala cacat. Setelah itu apa kata dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa amin rawati. Setelah kau tutup cacatku, auratku, amin rawati, tenangkan batin. Aurat tertutup, batin tenang. Aurat tertutup, kepala tertutup, baju tertutup, tapi batin tak tenang. Begitu ngobrol, acak kadut kacau balau. Makanya Nabi Musa ketika menghadap Fir'aun, apa yang dia minta? Rabbi syrahli, tenangkan batin. Ketenangan itu datang dari mana? Wallazi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Zahirnya tutupkan aibku, cacatku, kekuranganku, sedangkan batinnya tenangkan batinku ya Allah. Apa yang menenangkan batin? Tak lain tak bukan daripada itu. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan banyak baca Quran, berzikir kepada Allah, maka hati menjadi tenang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah. Makanan jiwa. Kenapa tenang sekarang ini? Karena makanan jiwa tadi sahur. Berapa lama tahan tenang ini? Insyaallah sampai jam 12. Begitu jam 12 nanti mulai tak tenang, mata mulai tajam. Mulai marah-marah. Marah-marahnya bukan dia memahami orang, orang lain disuruhnya memahami dia. Abang kenapa marah-marah? Kalian satu rumah ini mesti paham sama saya. Saya kalau sudah lapar memang gini bawaannya. Kita yang memahami orang, bukan orang disuruh memahami kita. Ini cara beragama tak benar. Allahumma astur aurati, tutupkan aib cacatku ya Allah. Wa amin rawati, maka berikan amin. Amin, berikan rasa aman. Makanya kalau imam, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin, itu artinya amankanlah. Harus tepat. Amin. Nah, itu kalau dia baca begitu, kabulkanlah ya Allah. Makanya jangan mengaminkan doa imam itu asal-asal. Amin. Amin. Amankanlah. Amankanlah. Ah, betul-betul masuk LP diamankanlah. Maksudnya amin. Wa amin rawati, amankan hatiku, amankan jiwaku, supaya selamat ketika menghadapmu ya Allah. Kita lanjutkan. Allahumma ihfazni, Allahumma ya Allah, Allahumma ihfazni, jaga aku, min baini yadayya, dari depan, wa min khalfi, dari kanan, wa an yamini, dari kanan, wa in yadayya, dari depan, wa min khalfi, dari belakang, wa an yamini, dari kanan, wa an shimali, dari kiri, wa min fauqi, dari atas. Apalagi dia minta? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan itu saja, minta pula bagian kedua, wa a'udzu bi'azamatika, wa a'udzu bi'azamatika, aku minta dengan keagungan kemuliaan-Mu, min an ughtala min tahti, jangan sampai aku dibunuh, dianiaya, dihukum, difitnah, min tahti. Ada sebagian ulama memahami makna min an-uhtala min tahti, artinya jangan sampai aku terkena khasaf. Khasaf itu apa Pak Ustaz? Seperti yang terjadi pada Qarun. Qarun itu terkena khasaf, terbuka tanah, masuk ke dalam, hilang. Kuburnya tak ada, hartanya semua hilang, masuk ke dalam tanah. Maka bapak ibu nanti kalau ke Mesir, dibawa jalan-jalan ke danau. Kalau di sini ada danau buatan, kalau di negeri dulu ada danau raja, kalau di sana ada danau Qarun. Danau Qarun apa? Qarun kena khasaf, ditarik dari bawah, masuk ke dalam. Kita minta selamat. Selamat Allahumma ihfazni min baini yadayya, dari depan, wa min khalfi, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Selamatkan aku ya Allah. Kalau setelah berdoa, berusaha, terjadi juga takdir, maka kita beriman kepada enam. Antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Usaha maksimal, berdoa sudah, buat baik-baik sudah, datang juga musibah. Itulah ayat yang dibaca Imam Ustaz Nazri tadi. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Wahai orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Wa la taqulu liman yuqta yuqtal fi sabilillah. Jangan kau katakan orang yang mati fi sabilillah itu mati, bal ahya, mereka itu hidup. Walakin la tashkurun, tapi kalian tak bisa merasakan bagaimana kehidupan mereka. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, kami akan senantiasa menguji iman kalian. Ujian yang pertama, khauf, takut. Waljur, lapar. Wanaqsim minal amwal, bangkrut, rugi, krisis. Walanfus, sakit, mati. Wasamarat, pacaklik, kering. Wabashir sabirin, sampaikan kabar kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu orang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika mereka ditimpa musibah, qalu artinya mereka berkata, bukan mereka keluar. Ketika mereka ditimpa musibah, qalu, mereka tetap dalam Islam, mereka istiqamah, tapi mereka qalu berkata, apa kata mereka? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika motornya hilang, ketika rumahnya terbakar, ketika badannya sakit, jangan salahkan doa ini. Saya sudah baca doa itu pagi petang, Pak Ustaz. Kenapa hilang juga helm saya? Tapi ada ujian keimanan. Usaha sudah, itu namanya ujian. Hidup ini adalah ujian. Hasiban nasu ayyusrat wa yaqulu amanna. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, kami beriman, kami beriman, wahum la yuftanun, padahal belum diuji. Diuji, karena banyak orang ini sekarang begitu tobat masuk masjid, ada sedikit saja langsung lapor ke ustaz. Ustaz, dulu sebelum saya ke masjid, sebelum sholat, sebelum zikir, aman-aman aja hidup saya. Ini begitu sholat sekali, hilang sendal. Besok sholat lagi, hilang helm. Besok lagi, hilang motor. Itu ujian. Lalu apa makna doa ini? Ketika orang beriman, maka hatinya lapang. May yu'min billah, faman yu'min billah. Siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah berikan petunjuk ke dalam hatinya, turun ketenangan. Lalu bagaimana dengan orang itikaf tak pernah, ke masjid tak pernah, zikir tak pernah, zakat tak mau, bulan puasa kering bibirnya, tapi nampak kakinya di rumah makan hantu. Rumah makan hantu itu kaki nampak, kepala tak nampak. Itu namanya rumah makan hantu. Pak Ustaz, ini orang hidupnya nyaman, rumahnya besar, anaknya bagus-bagus, dia sehat-sehat, pegawai, sukses, wanita karir. Kenapa Allah tak uji dia? Innallaha la yumli lizzalim. Allah sengaja mengulur orang yang zalim. Umurku panjangkan, rezekiku banyakkan, badanku sehatkan, jabatan karirku naikkan. Innallaha la yumli lizzalim. Allah sengaja mengulur orang yang zalim. Hatta idza akhadahu lam yufridhu, sehingga ketika Allah menghukumnya, Allah tidak akan sisakan dia walau sedikit pun. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj. Kami permainkan mereka dengan permainan namanya istidraj. Min haitsu la ya'lamun. Mereka tak sadar, mereka tak tahu. Wa umli lahum, kuulur, kuulur umur panjang, kuulur rezeki murah, kuulur karir jalan. Inna kaidi matin. Tipu daya amat sangat keras. Jadi ketika ujian datang silih berganti. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Jangan salahkan doa ini. Nanti sudah berdoa ini, minta baik semua, kata Pak Ustaz dapat yang baik-baik. Orang beriman, apapun yang datang. Musa tercampak dari istana Fir'aun, apakah dikutuknya Allah Ta'ala? Tidak. Nabi Ayyub kena penyakit kulit, mati anak-anaknya, meninggal dunia. Ternaknya mati, kebunnya kering, menyumpah serapahkah dia? Tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam bara, dinyalakan, dibakar. Mengutukkan dia? Tidak. Kepasrahan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. At-tahiyatul, segala penghormatan. Tayyibatul, segala yang baik-baik. Salawatul, segala doa-doa. Tayyibatul, semua kebaikan. Semuanya untuk lillah. At-tahiyatul, mubarakatul, salawatul, tayyibatul, lillah. Jadi sebenarnya doa-doa yang diajarkan Nabi dan ulama itu adalah membuat kita menerima itu dengan ridha. Makam yang paling tinggi adalah ridha. Makanya ketika kita nanti masuk ke dalam surga semua, setelah masuk ke dalam surga, Allah bertanya, "Madza turidun?" Kalian sudah dapat surga. Apa yang kalian inginkan? Apa kata penghuni surga? Ridhaka. Ridhaka. Kami ingin mendapat ridha-Mu. Makanya kita selalu dibimbing tiap malam Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itulah kaji kita subuh ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.